Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'a da'watihi ila yaumiddin. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan menyampaikan presentasi tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah sesuatu yang pasti, ya. Sesuatu yang pasti terjadi, ya. Suatu ketika nanti di masa yang akan datang. Dan ini merupakan sudah semuakan suatu takdir, ketentuan dari Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai seluruh jagat raya ini. Dan inilah yang menjadi suatu peristiwa yang sangat besar, ya, sangat besar yang sudah disampaikan, ya, di dalam di dalam proses awal, ya, ketika terjadinya pengusiran, ya, iblis lanatullah, ya, dikutuknya iblis lanatullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana yang kita sampaikan di dalam presentasi di awal tentang tipu daya iblis syaitan. Saya ulang lagi, Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Ya. Ayat sebelumnya adalah qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-36, ya. Iblis, ya, setelah dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, ya, karena dia tidak mematuhi perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, maka kemudian iblis mengatakan, Rabbi fa'angzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, fa'angzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku tangguh kepada hari berbangkit. Ya, hari berbangkit, hari kiamat. Ya. Jadi sejak awal iblis, ya, itu sudah tahu bahwa akan terjadi kiamat. Ya. Terjadi kebangkitan. Seluruh jin dan manusia, malaikat, ya, itu akan dibangkitkan oleh Allah dari kematiannya dan kemudian dikumpulkan, ya, di padang mahsyar. Jadi ini adalah suatu pengetahuan mendasar yang paling pokok, ya, yang sudah diketahui oleh penduduk langit, ya. Malaikat-malaikat semuanya sudah tahu, ya. Ya, jin, ya, juga sudah tahu, ya. Kemudian Adam alaihissalam waktu itu, ya, hadir juga di sana, ya. Sudah tahu, ya. Sudah ada kepastian. Kemudian Allah mengatakan qala fa innaka minal munzirin. Maka engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Ila yaumil waqatil ma'lum. Ya. Sampai pada suatu saat yang sudah ditentukan. Yaitu hari berbangkit. Hari kiamat. Hari kiamat sudah ditentukan oleh Allah. Kepastiannya. Tapi waktunya, ya, itu adalah hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi iblis, ya, jin, malaikat itu tahu bahwa itu pasti terjadi. Nah, ini pemahaman mendasar pokok bahwa akan terjadi kiamat. Nah, sekarang aneh kalau manusia, ya, manusia sendiri malah tidak, ya, beriman kepada hari kiamat, ya, tidak menjadikan sebagai ilmu yang pokok, ya, ya, mengabaikannya, ya, mengacuhkannya, ya, tidak menghiraukannya. Nah, ini manusia, ya, berada dalam kesesatan, ya, manusia yang berada dalam kesesatan sehingga dia karena tidak tidak beriman, tidak tidak menghiraukan tentang kiamat, maka mereka ya manusia tidak mempersiapkan diri. Ya. Sementara ya iblis ya musuh utama kita setan ya itu tahu bahwa nanti manusia seluruh manusia jin ya setan juga malaikat ya karena setan adalah bagian dari jin ya dari kelompok jin itu semuanya ya dikumpulkan Allah di padang mahsyar ya pada hari setelah kiamat setelah berbangkit ya hari berbangkit dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar ya. Saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, jadi kiamat pasti terjadi, yaitu kehancuran jagat raya seisinya ini. Ya. Itu pasti terjadi. Ya. Allah berfirman di dalam surat An-Naml, ya, surat ke-27 ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yauma yunfakhu fis-sur. Ya. Fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardh illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin ya. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ya ditiup ya, trompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Wakulun atauhu dakhirin. Semuanya, wakulun itu semuanya. Jadi manusia, jin, malaikat, ya itu, ya datang kepada Allah nanti, ya manusia seluruhnya itu datang kepada Allah dengan merendahkan diri. Ya. Kemudian di dalam surat, ya yang lain yang terkait dengan ini, ya. Allah juga berfirman ya, dengan inti yang sama ya, tentang tiupan tiupan sangkala ya, yaitu di dalam surat Az-Zumar ya, Allah berfirman surat Az-Zumar surat 39 ayat 68 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis-sur وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ يَنْظُرُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yang zurun ya. Dan sangkakala pun ditiup maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ya. Kecuali mereka yang dikehendaki Allah ya. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu maka seketika itu mereka bangun dari kubur mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Terkait ini ada riwayat ya hadis dari At-Tabrani, Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi ya. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Meriwayatkan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis yang panjang ya. Rasulullah bersabda Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ya. Dan kemudian ya terjadi tiupan sangkakala kematian. Ya. Dalam riwayat lain itu sangkakalanya ditiup tiga kali. Yang pertama adalah sangkakala teror, peringatan, ya, peringatan. Ya. Jadi seluruh penduduk langit dan bumi terkejut karena tiupan sangkakala peringatan ini. Ya. Kemudian Tiupan yang kedua adalah tiupan kematian. Ya. Seluruh makhluk ya, di langit dan bumi mati. Ya. Dalam konteks inilah, kemudian baru tiupan yang ketiga, itu adalah tiupan kebangkitan. Ya, kebangkitan dari kematian. Nah, dalam konteks tiupan yang kedua inilah, ya, hadis riwayat dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah bersabda bahwa Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala kematian. Maka seluruh penghuni langit dan bumi kemudian mati. Kecuali yang Allah kehendaki. Maka kemudian ya, malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel datang kepada Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha suci, ya, yang maha berkuasa, ya. Kemudian dia mengatakan, wahai Allah, ya Tuhanku, ya, seluruh penduduk langit dan bumi sudah mati, kecuali beberapa yang Engkau kehendaki, ya, masih hidup. Maka Allah bertanya, ya, siapa yang masih tersisa, yang masih hidup? Dan Allah maha mengetahui, ya, siapa yang tersisa. Ya. Cuma ini percakapan dengan malaikat. Terjadi percakapan. Allah maha mengetahui. Ya. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak mengetahui. Tapi untuk membangun dialog. Ya. Kemudian malaikat kematian, penjabat nyawa, menjawab, yang masih tersisa engkau ya Allah, yang maha hidup. Yang maha hidup. Yang tidak akan pernah mati. Ya. Ya. Kemudian para malaikat yang memikul arsh, ya, arsh engkau, ya, malaikat khalawatul arsh, ya. Kemudian ada Jibril, Mikail, dan saya. Maka kemudian Allah berfirman, ya, cabut, ya, nyawanya Jibril dan Mikail, ya, ya. Jadikan Jibril dan Mikail mati. Maka kemudian Allah ya membuat singgasananya ya arsy-nya ya itu bisa berbicara dan kemudian singgasananya berbicara ya Allah ya ya Tuhanku apakah Jibril dan Mikail juga mati akan mati maka kemudian Allah berfirman diamlah ya sesungguhnya aku telah menentukan ketentuan kematian bagi seluruh makhluk ya yang ada di bawah singgasanaku di bawah arsku ya. Maka kemudian malaikat maut kemudian mencabut ya nyawa Jibril dan Mikail ya. Kemudian malaikat maut datang kepada Allah yang maha agung yang maha besar ya yang maha berkuasa ya Maha Kuasa. Maka ya Allah, Jibril dan Mikail sudah mati. Ya. Maka Allah bertanya, siapa yang masih tersisa, yang masih hidup? Maka kemudian, tapi Allah maha mengetahui. Ya. Maha mengetahui siapa yang hidup. Ya. Kemudian, malaikat maut Israel ya, menjawab, engkau ya Allah yang maha hidup, ya, yang tidak akan pernah mati. Ya. Kemudian, para malaikat, ya, pengusung arsmu dan aku sendiri. Ya. Maka kemudian Allah berfirman, ya, cabut nyawa para malaikat pengusung ars. Maka mereka mati. Ya. Malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa. Ya. Para malaikat pengusung ars. Ya. Kemudian malaikat maut datang lagi kepada Allah. Ya Allah, para malaikat pengusung singgasanamu ya arsy ya itu juga sudah mati. Maka kemudian Allah bertanya lagi, siapa yang masih tersisa? Ya. Ya. Kemudian malaikat maut ya menjawab, engkau ya Allah yang maha hidup ya dan aku sendiri. Maka kemudian Allah berfirman ya, kamu ya malaikat maut adalah salah satu dari makhlukku ya, dari ciptaanku. Ya. Dan aku menciptakan, ya, menyuruh kepada engkau untuk kamu pun mati, ya. Ya, maka cabut nyawa kamu sendiri, ya. Maka malaikat maut kemudian mencabut nyawanya sendiri, ya. Dan kemudian di seluruh jagat raya ini, di seluruh kehidupan ini, seluruh alam ini, hanya Allah yang tersisa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Agung, Allah yang berdiri sendiri, Allah yang Maha Hidup, yang tidak akan mati selama-lamanya, Allah yang ya, menguasai segala sesuatu, Allah Raja di Raja, Allah ya, yang Maha ya, Al-Awwal wal Akhir ya, yang tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir ya. Allah yang Maha Hidup, Allah yang Maha Kekal, abadi selama-lamanya, Allah Raja di Raja yang sesungguhnya, Allah pemilik segala seluruh kekuasaan di seluruh alam, di seluruh langit, di seluruh kehidupan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, ya. Ya. Ini adalah kisah, ya, yang hak, yang benar, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita beriman dan kita mempersiapkan diri untuk kehidupan, untuk kejadian seperti yang akan datang itu. Pasti, pasti terjadi. 100% pasti terjadi. Ya. Untuk menguatkan keimanan kita. Kemudian, terkait dengan hari kiamat ini, ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, ya, yang menginformasikan kepada kita, ya, ya, tentang fenomena yang akan terjadi nanti hari pada hari kiamat. Dan kebanyakan itu adalah diturunkan Allah di waktu Rasulullah dan para sahabat masih di Mekah. Karena ini adalah masalah pokok, ya, keimanan kepada hari kiamat, ya. Itu merupakan turunan langsung ya, gimana kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah mengatakan ya, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fakul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, hari kiamat, hari berbangkit, hari berkumpul di padang mahsyar, maka hendaklah berkata yang baik-baik saja atau diam. Berkata yang baik atau diam. Jangan mudah marah, jangan mudah mengumpat, jangan mudah mencaci maki, ya. Jangan mudah berkeluh kesah, ya. Jangan mudah menghardik, ya. Ya, bersumpah serapah dan sebagainya, ya. Katakan yang baik-baik saja. Kalau tidak suka sesuatu, ya, jangan mengatakan yang jelek, ya. Lebih baik diam. Ini adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Kemudian Allah juga mengatakan, Rasulullah juga bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakrum dhaifahu." Ya. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, ya, berbuat baik kepada tetangganya, ya. Jadi, ciri orang beriman adalah tetangganya itu aman terhadap mulut dan tangannya, ya, aman. Artinya apa? Ya, artinya tidak mengganggu tetangganya. Ya, walaupun mungkin tetangganya belum muslim, ya, belum muslim, belum masuk Islam, ya. Tetap kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Ya. Ya. Jangan sampai kita mengganggunya dengan ucapan-ucapan kita, ya, dengan gibah misalkan, ya kan? Dengan membicarakan kejelekannya, ya. Kemudian apalagi memfitnah, ya kan? Apalagi mencaci maki ya, naudzubillah min dzalik ya. Ya. Jadi itu adalah perilaku orang beriman ya. Beriman yang benar kepada Allah dan Rasul dan hari akhir ya. Kita perbaiki akhlak kita kepada tetangga kita ya. Ada riwayat lain seorang wanita ya, dia rajin sholat ya, puasa, tapi ya sama tetangga itu selalu menggunjing ya. Namimah, mengadu domba, kemudian memfitnah, ya. Itu maka kemudian Rasul bilang bahwa tempatnya di neraka. Ya. Ada seorang wanita lain yang puasanya biasa-biasa, nggak banyak, ya kan? Ya, sholatnya juga tidak, maksudnya sholat wajib dikerjakan, tapi sholatnya sunahnya enggak banyak, ya. Tapi dia sama tetangga baik, berbuat baik, ya. Sama tetangga berbuat baik, ya kan? Ya, membantu yang bisa dibantu, ya. Tetangganya aman, merasa aman, nyaman dengan dia, gitu kan? Nah, itu kemudian Rasul mengatakan bahwa wanita ini tempatnya nanti di surga. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, ini sekedar sebagai implementasi, ya, karakter seorang mukmin, ya. Kita kembali lagi ke dalam tentang kiamat ini, hari akhir. Nah, saudaraku yang budiman, tua dan cerdas, ya. Jadi seluruh makhluk, ya, akan hancur, ya. Ya, seluruh makhluk akan hancur. Ya. Seluruh yang bernyawa akan mati. Ya. Ini adalah kiamat, ya. Terjadinya kiamat, ya, pasti akan terjadi. Jadi langit, bumi, ya, langit yang terdiri dari susunan bintang-bintang, planet-planet, galaksi, ya kan, matahari, bulan, ya kan, ya, yang langit bertumpuk-tumpuk, ya, berlapis-lapis, itu semuanya akan hancur. Kemudian bumi juga, ya, bumi yang kita tempatin ini, ya, gedung-gedung pencakar langit, ya, bandara, pelabuhan, istana-istana, ya kan, perkantoran, perusahaan, ya kan, pabrik-pabrik, ya, shopping center, ya, bangunan megah, ya, perumahan, ya, apapun fasilitas hidup beserta isinya, segala isinya akan hancur, ya, seluruhnya hancur, ya. Ya. Nah, seluruh manusia akan mati, ya. Ya. Seluruh kehidupan, ya, seluruh makhluk yang hidup di muka bumi akan mati juga. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun, ya. Ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat ke-64 ayat 3. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa ilahil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa Allahu 'alimun bidzatis sudur. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, dengan tujuan yang benar, ya. Bilhaq, ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi tujuannya benar, ya. Ma khalaqnahuma illa bilhaq, ya, gitu. Ya. Wa ma khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bilhaq. Ya. Jadi Allah, ya, tidaklah menciptakan, ya, langit dan bumi ini seluruhnya ini, ya, dengan Allah tidaklah menciptakan dengan hanya sekedar main-main, ya. Tapi Allah menciptakannya dengan keduanya, ya, langit dan bumi seluruh isinya adalah dengan hak, ya. Jadi khalaqas samawati wal arda bil haq, ya, dengan tujuan yang jelas, ya. Tujuannya apa, ya, supaya sebagai medan kesempatan bagi manusia, ya, diberi kesempatan, ya, untuk beriman atau kafir, ya, beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah semata, atau menyembah kepada selain Allah, ya. Jadi sarana prasarana dunia ini, sarana prasarana tempat, ya, medan, ya, ujian bagi kita seluruhnya manusia, ya. Wa sawarakum fa asana suwarakum, ya. Allah yang membentuk rupamu, lalu memperbaiki rupamu, memperbagus rupamu, ya. Jadi Allah yang membentuk kita, ya. Ya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mendesain dirinya sendiri, ya. Bentuk rupanya, bentuk wajahnya, ya kan, bentuk matanya, alisnya, kupingnya, ya. Tidak ada seorang pun yang membentuk dirinya sendiri. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Siapa yang membentuk? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ya, Allah yang Maha Agung, ya. Kemudian wa ilaihil masir, dan kepadanyalah kita akan semuanya kembali, ya. Kita semuanya akan kembali kepada Allah, ya. Kepada Allah seluruhnya, seluruh makhluk akan kembali kepada Allah. Ya, seluruh manusia nenek moyang kita, bapak ibu kita yang sudah meninggal, itu semuanya kembali kepada Allah. Seluruh manusia, para nabi, para rasul, para raja, kaisar yang sudah mati, semuanya ya, di alam kubur. Ya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu. Wallahu 'alimun bidzatis sudur. Nah, ini adalah konsep dasar, ya. Konsep dasar, dia Allah mengetahui apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, ya. Dan apa yang kamu nyatakan. Jadi, seluruhnya yang kita sampaikan, perbuatan kita, perkataan kita, ya, ucapan kita, Allah mengetahui semuanya. Bisik-bisikan kita, ya kan? Allah mengetahui. Kemudian apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan di hati kita, ya. Apa yang selera kita, karakter kita, ya. Kemudian keinginan-keinginan kita, semuanya Allah tahu. Ya, niat kita, ya. Niat kita baik, benar atau buruk, Allah tahu. Kita benar-benar berbohong, mulut kita mengatakan sesuatu A. Ya. Tapi mungkin hati kita mendustakannya, karena sesungguhnya kita tahu, hati kita tahu bahwa kita sebenarnya melakukan B. Ya. Sementara mulut kita mengatakan A. Nah, itu Allah maha mengetahui. Maka orang yang beriman, ya, itu takut kepada Allah. Ya. Maka orang yang beriman takut berdusta. Ya. Takut berbohong. Ya. Ya, maka itulah para nabi dan rasul adalah orang yang terpercaya yang tidak pernah berdusta kepada manusia. Ya. Mereka menyampaikan kebenaran dari Allah, ya kan? Dan hidup mereka tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Ya. Ya. Mereka adalah orang yang siddiq, orang yang berkata benar. Ya. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya, mereka juga orang-orang yang berkata benar, ya. Ketika mereka menyampaikan ayat Al-Qur'an ya dari Rasulullah, menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah itu dengan benar, ya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Amru bin As, ya. Kemudian Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Para perawi hadis, ya, dari zaman sahabat. Itu ada orang-orang yang siddiq, insyaallah yang benar, karena mereka takut kalau menyampaikan ketidakbenaran, kebohongan, ya, maka neraka sudah menanti mereka. Jadi Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah itu sampai kepada kita itu dengan riwayat yang terpercaya, sahih, mutawatir, ya. Ya, kemudian dari sahabat disampaikan ke generasi tabiin, ya. Kemudian generasi tabiin ke tabiin, ya. Dan mereka generasi-generasi tabiin, tabiin ini adalah salafus soleh, orang-orang salafus soleh, orang-orang yang terkenal kesolehannya, tidak berdusta, ya kan? Ya, mereka hidupnya adalah orang-orang yang soleh, yang kebanyakan hidupnya adalah hidup sederhana, ya. Perilaku mereka sederhana, ya. Mereka adalah orang-orang trusted. Nah, ini beda dengan, ya, mohon maaf, dengan sumber dari referensi agama lain, ya, selain Islam, ya. Kitab suci mereka itu sudah banyak berubah-ubah, ya, dan perkataannya banyak dicampur aduk dengan perkataan manusia, ya, yang sebagian benar, sebagian salah, ya. Sebagian berisi kebenaran, tapi sebagian berisi kepalsuan, kedustaan, ya. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Ya. Nah, beda dengan Islam. Islam sumbernya sangat trusted, ya. Al-Quran, ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis sahih, ya, Bukhari Muslim, ya, kemudian Imam Ibnu Majah, Tirmidzi, ya, An-Nasa'i, ya, Imam Ahmad, ya, ya, Abu Dawud, ya, itu adalah, ya, yang sahih, hadis-hadis yang sahih, ya, itu bisa di challenge, ya, bisa diteliti, bisa di runut, ya, bisa di analisa, ya. Orang-orang yang meriwayatkan adalah orang-orang yang berkata benar, ya. Kenapa? Karena mereka tahu persis, mereka beriman kepada Allah, yang Allah itu ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu 'alimun bidzatis sudur. Dan Allah Maha mengetahui, ya, mengetahui apapun yang ada di dalam hati kita, hati manusia. Nah, terjadinya sumber berbagai macam kekacauan di dunia itu karena kebohongan, ya. persidangan, pengadilan, ya, karena saksi palsu, ya, banyak saksi yang menjadi saksi palsu. Kenapa? Karena banyak kepentingan, karena banyak ancaman, ya, takut kepada kalau jabatannya hilang, takut kalau kedudukannya hilang, kalau dia mengatakan kebenaran, ya kan. Kemudian saksinya dijadikan apa dasar oleh hakim untuk memutuskan perkara, ya, maka hasil keputusannya adalah salah, ya. Kenapa? Karena dari kesaksian yang dusta. Kenapa? Karena saksi ini tidak takut kepada Allah yang Maha mengetahui apapun yang ada di langit dan bumi, apapun yang nampak maupun yang tersembunyi, apapun yang ada di dalam dada kita, ya. Kenapa? Karena saksinya imannya lemah, iman kepada Allah, walaupun dia muslim, imannya lemah. Kenapa? Karena hatinya, ya, didominasi oleh bukan Allah, bukan iman kepada Allah, tapi hatinya didominasi oleh jabatan, pangkat, kedudukan, harta, ya, ya, duniawi, kesenangan duniawi, ya, sehingga dia hatinya kemudian diperbudak oleh duniawi dan kemudian dia berdusta, ya, berdusta kemana-mana, ya, ya, manusia bisa ditipu, tapi Allah tidak bisa ditipu, karena Allah alimum bidzati sudur, Allah Maha mengetahui seluruh apa yang ada di hati manusia. Kemudian di dalam ayat ke-9 masih surat At-Taghabun, surat ke-64, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun." Ya. "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir 'anhu sayi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada." Dzalikal fawzul 'adzim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, ya. Hari berhimpun, ya. Hari berhimpun. Liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Taghabun apa makna? Taghabun apa artinya taghabun? Itu adalah hari diungkapkannya kesalahan-kesalahan. Ya, taghabun adalah hari diungkapkannya kesalahan-kesalahan. Nanti di Padang Mahsyar, di Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, itu Allah ungkapkan semua kesalahan-kesalahan manusia. Ya. Fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapapun yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, sebesar atom, ya, sangat kecil, itu maka Allah, ya, mereka pun akan mengetahuinya. Allah akan tampakkan kepadanya. Ini ke dulu, ya, membuang duri di jalan, ya. Dulu menolong, ya, seekor semut, ya, yang jatuh ke dalam air, ya, dia berenang ke yang kemari kecapean, kemudian kamu tolong, ya kan, kamu angkat, ya, sehingga semut itu kemudian bisa mencari rezekinya, ya, ya, terbebas dari penderitaan, ya, dari ancaman kematian, ya. Kita menolong seekor semut, ya, kecil, ya, ya, sederhana, mudah. Tapi Allah mencatat kebaikan itu, walaupun kepada seekor semut, ya. Karena apa? Yang dicatat adalah perbuatan kita, amal kita, ya. Ya. Dan mungkin perbuatan kita sepele di mata kita, tapi di mata Allah besar, ya. Karena apa? Karena semut juga makhluk Allah, ya kan? Allah mengatakan barang siapa yang berkasih sayang kepada makhluk di bumi, maka Allah sayang kepada dia. Nah, gitu. Dalam hadis yang lain, ya, ya kan? Jadi subhanallah, ini adalah perintah Allah kepada kita, ya, untuk berbuat baik kepada makhluk, ya, menyayangi makhluk lain, bahkan kepada binatang pun kita sayangi, karena apa, mereka adalah binatang, ini adalah makhluk Allah yang memang dunia ini ujian, ya, kita bagaimana perlakuan kita kepada makhluk lain, kepada manusia apalagi, ya, kita dilarang zolim, ya, ya, di dalam zolim, ya, itu. Ini adalah ajaran kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ya, jadi dzalika yamuttaghabun, hari ditampakkan seluruh kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, ya, ya, sekecil apapun, maka Allah nanti akan tampakkan keburukan itu, ya. Misalkan kita melakukan ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain, ya, kejelekan orang lain dengan tujuan apa? Untuk mengangkat diri kita dan merendahkan orang lain itu, ya. Walaupun orang lain itu nggak nggak melihat langsung, nggak mendengar langsung ya. Tapi kita bicarakan kejelekan orang lain di depan orang lain ya. Kita ngejelek si A ya, kita sedang ngobrol dengan si B, si C ya. Nah, kemudian kita ungkap kejelekan si A ya, apapun motivasinya ya, itu ya kita dilarang ya. Ya, sebaiknya kita hindarin. Kalau kita ingin memperbaiki si A, lebih baik kita datangin si A ya, empat mata ya kan. Kemudian kita sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Wahai saudaraku si A, aku datang ke sini ya untuk dalam rangka berbuat baik ya, menjalin silaturahim ya, sekaligus juga sebagai tanda cinta ya. Ya, cinta kepada engkau ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ukhuwah Islamiyah ya. Berkasih sayang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala ya. Mahabbah fillah. Jadi cinta ya, saya menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta klarifikasi, konfirmasi, apakah benar informasi yang saya sampaikan bahwa engkau telah melakukan ini ya kan. Nah, kemudian kalau benar aku memberikan nasihat baik-baik kepada engkau supaya berubah dengan yang lebih baik ya. Takutlah kepada Allah karena Allah Maha mengetahui semua apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita niatkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi dengan cara yang baik, nasihat yang baik, ya, ya, lemah lembut, ya, tanpa ada unsur ingin merendahkan dia, ya, merendahkan dia. Ya. Maka ketika dia berubah, maka dia adalah yang saudara kita, ya, dan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Jadi caranya seperti itu, ya. Bukan mengungkapkannya di depan umum, ya. Membicarakannya di depan majelis, di tengah-tengah majelis, ya kan? Yang ini, ya. Kecuali dalam konteks si A ini adalah penguasa yang zalim, ya. Penguasa yang zalim yang keburukannya sudah mewabah. Sehingga orang banyak terzolimi. Nah ini baru kemudian diperbolehkan ya untuk membicarakannya di suatu majelis dalam rangka memperbaiki si A ya, ya. Dalam rangka untuk memperbaiki si A ya, bukan dalam rangka untuk menghancurkan, merendahkan, menghinakan si A, tapi dalam rangka memperbaiki. Nah, dan itu setelah pembicaraan harus ada follow up ya, aksi, yaitu menasihatin bersama-sama ya. Menasihati bersama-sama kepada si A ini. Karena mungkin kalau menasihati sendiri mungkin tidak dipedulikan. Tapi kalau bersama-sama menasihati kepada si A sebagai penguasa zalim, itu mungkin lebih efektif, lebih mengena ya. Wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas niat kita adalah baik ya. Niat kita baik dan dengan cara yang baik ketika memberikan nasihat kepada siapapun ya. Kepada penguasa yang zalim pun kita harus memberikan nasihat yang baik dengan cara yang baik ya. Dengan tutur kata yang baik, bukan dengan cara yang memaki-maki, dengan cara sumpah, dengan cara menghinakan ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan dan cerdas, kita lanjutkan lagi ya. Tentang terkait dengan at-taghabun ini ya. Jadi lanjutannya tadi, yauma ya jama'ukum li yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun ya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihah yukafir anu sayatihi wa yudkhilu jannat tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Nah, ini adalah janji Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, amal soleh, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya ya, menghapus dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya ya, khalidina fiha abada ya. Jadi kekal di dalamnya selama-lamanya ya. Khalidin itu sudah kekal, abada selama-lamanya. Jadi ini adalah janji Allah ya kepada orang-orang yang beriman ya, beriman dengan benar ya. Itulah kemenangan yang agung ya, zalikal fauzul azim. Jadi kemenangan yang sesungguhnya yang sejati, yang agung, ya, yang besar itu adalah ketika kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, ya. Ketika kita sudah selamat dari api neraka, masuk dalam surganya Allah, itu baru kemenangan yang sesungguhnya, ya. Ya. Nah, baru setelah itu kita boleh tertawa-tawa dengan bersukaria, ya. Dengan tertawa-tawa bersukaria baru boleh, ya, nanti kalau sudah di surga. Ya, tapi ketika kita masih di dunia, ya kan, kita sebaiknya, ya, menghindari banyak tertawa. Kenapa? Karena banyak tertawa akan mematikan hati, ya. Dan kalau hati kita mati, maka kita nggak mengenal Allah, ya, sulit mengenal Allah, sulit beribadah kepada Allah, dan orientasi hidup kita akhirnya duniawi. Hawa nafsu kita lah yang menjadi Tuhan kita, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka sebaiknya, ya, ajang-ajang yang banyak tertawa itu kita hindari, apapun itu, ya. Ya, hiburan-hiburan yang membuat orang banyak tertawa itu kita hindari, ya. Kemudian menonton acara-acara televisi yang banyak tertawa, hiburan itu kita hindari, ya. Karena apa? Karena banyak tertawa itu mematikan hati, ya. Mematikan hati, dan kemudian hati kita menjadi keras, ya. Kita enggak mengenal Allah, ya, sulit mengenal Allah, ya. Jadi itu, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas, ya. Kita lanjutkan lagi terkait dengan kiamat. Banyak sekali nama-nama di dalam Al-Qur'an, ya. Al-Haqqah salah satunya adalah Al-Haqqah, hari kiamat, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah, surat ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Haqqah. Mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Hari kiamat, ya. Apakah hari kiamat itu, ya? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal haqqah. Nah. Kemudian kadzabat samudu wa'adum bil qaryah. Kadzabat samudu wa'adum bil qaryah, ya. Jadi telah mendustakan kaum Samud, Ad, dan Ad, ya, terhadap hari kiamat ini, ya. Jadi kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan hari kiamat. Fa amma Samudu fa uhliku bitaghiyah. Wa amma Adun fa uhliku birihin sorsorin adiyah. Maka karena kedustaan mereka kepada hari kiamat itu, maka, ya, kaum Samud kemudian dibinasakan Allah dengan suara yang sangat keras. Ya, sangat keras sekali. Saub. Samud ini adalah kaum Nabi Soleh, ya. Kaum Nabi Soleh, ya. Kemudian wa amma adung fa'uhliku birihin sorsorin adiyah. Dan orang dan kaum Ad, ya, kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Angin topan yang sangat dingin. Nah, kaum Ad ini adalah kaum Nabi Hud, ya, sangat dingin, ya, dimaksudkan dengan angin yang topan yang sangat dingin. Ya. Kenapa mereka dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, ya kan? Karena mereka tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Mereka mendustakan, ya. Ya, ketika Nabi Hud, ya, Nabi Soleh, ya, menyuruh mereka berdakwah untuk beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka malah melecehkan. Apa itu hari akhir? Ya, ya, kita hidup di dunia, ya udah, cuma hidup di dunia ini, ya. Kita nggak akan, kalau kita mati nanti, ya udah, kita jadi tulang belulang, ya. Tidak mungkin dibangkitkan lagi, ya. Tidak mungkin bangkit lagi, ya. Tidak ada lagi kehidupan setelah mati. Ya, kita mati ya mati seperti tidur yang panjang, ya. Tidak akan ada kebangkitan. Nah, ini adalah pemahaman kaum Samud dan Ad, ya. Maka mereka dihancurkan oleh Allah. Dan ternyata pemahaman ini itu sampai sekarang masih banyak, ya, diyakini oleh manusia, ya. Bahwa kehidupan ini hanya di dunia ini, ya. Maka karena hidup cuma di dunia, maka mereka, ya, mencari sebanyak-banyaknya harta. kedudukan, jabatan. Orientasi hidupnya di dunia aja. Kenapa? Ya inilah kehidupan real, kehidupan sesungguhnya di dunia ini, kan gitu kan? Ini pemahaman yang salah, sangat keliru, ya. Maka kemudian Allah berfirman, sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum mim baqiyah. Ya. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus, ya, yaitu kepada kaum Ad. Maka kamu melihat kaum Ad itu pada waktu itu mati bergelimpangan, ya, seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk, yang telah kosong. Ya. Ya. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Ya. Ya, kaum Ad ini, ya, tinggalnya, ya, di antara Madinah dengan Tabuk. Ya. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat menuju ke dalam medan perang Tabuk, ya, itu mereka melewatin lokasi, ya, reruntuhan daripada kaum Ad ini, ya. Kemudian Rasulullah melarang kaum muslimin untuk minum dari mata air mereka, dari sumur-sumur mereka, ya. Ya. Ya. Kalau sudah terlanjur, maka airnya itu diberikan saja kepada untanya, kepada unta-unta. Ya. Kenapa? Karena takut, ya, terkena ini apa kutukan itu, ya. Jadi mereka itu dikutuk oleh Allah, ya, hancur lebur binasa gitu, ya. Jadi ini adalah bagian daripada keimanan, ya. Ya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang mereka, kaum Ad, ya. Karena apa? Karena mereka tidak beriman kepada hari akhir. Saudaraku yang budiman, kemudian di dalam surat Al-Ma'arij, ya. Surat Al-Ma'arij, surat ke-70. Allah juga berfirman ayat ke-10, ya. Mulai ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma takunu as-sama'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn. Ya. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga, ya, langit, ya, ketika hari kiamat itu langit bagaikan cairan tembaga. Ya, kita tahu bahwa pemuaian tembaga itu seperti cairan, jadi lululantak, ya. Kemudian watakunul jibalu kal'ihin, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berhamburan, yang berterbangan. Jadi gunung-gunung yang kokoh, yang besar ini, ya, seperti tiang pasak bumi, ya, itu nanti di hari kiamat akan berhamburan, hancur lebur. Jadi bukan hanya mahmanya saja, ya, abunya, vulkaniknya yang menyebar, tapi seluruhnya, ya, batu-batu, ya kan, bukit-bukit, ya, ya, pasir, pepohonan, ya, tanah, ya, kerikil, ya, semuanya, ya, yang membentuk formasi gunung, ya, dari bawah sampai ujung atas, ya, dari dasar sampai ujung atas itu nanti akan berhamburan, berterbangan, akan hancur lebur, yang menyebar kemana-mana. Ya. Ya. Jadi bisa dibayangkan, ya, kalau kita kena gunung meletus, ya, vulkanik, apa, abu vulkanik, asap panas, ya, itu sudah luar biasa, ya. Apalagi ini, ya, seluruhnya, seluruh gunung, ya, ya, seluruh bagian gunung akan, ya, meletus, hancur lebur, menyebar kemana-mana. Maka wala yas'alu hamimun hamima, ya. Wala yas'alu hamimun hamima. Dan tidak ada seorang teman karib pun yang menanyakan temannya, ya. Artinya apa? Artinya seluruh manusia pada waktu hari kiamat itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, ya. Tidak ada yang bisa menolong orang lain, ya. Nah. Yubassarunahum yawaddul mujrimu lau yaftadi min adabi yaumi idzim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa sahibati wa akhihi wa fasilatihi lati tuwi wa man fil ardi jami'ang summa yungji. Maka kala inhalazo. Jadi lanjutan daripada ayat ini adalah ya, sedang mereka saling melihat. Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Ya wadul mujrimu lau yaftadi min adabi yaumidim bibani. Wasohibati wakhi. Wafasi latihil lati tuwi. Jadi orang-orang yang berdosa itu ingin sekiranya mereka dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya, dengan istri-istrinya, dengan saudara-saudaranya, ya, dan keluarganya selamanya yang melindunginya waktu di dunia. Ya. Dan bahkan wamang fil arti jami'an, ya, summa yungji. Ya. Dan bahkan semua orang-orang di muka bumi seluruhnya. Ya, kemudian berharap tebusan itu dapat menyelamatkannya. Jadi orang-orang berdosa ini siapa? Mujrimin ini adalah orang-orang kafir, jelas. Orang-orang kafir adalah orang yang sangat berdosa. Kenapa? Dia kafir kepada Allah yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki kepada dia, yang tiap waktu, tiap menit, tiap detik, ya, itu memberikan fasilitas hidup bagi dia. Ya. Tubuhnya itu pun Allah yang memberikan kepada dia, memberikan fasilitas. Ya. Dia bisa menikmatin makanan, dia bisa hidup nyenyak, tidurnya nyenyak, ya kan, hidup nyaman, itu semuanya adalah dari Allah. Dan kemudian dia ingkar kepada Allah, ya, tidak mau sujud kepada Allah, ya, bahkan dia menyembah kepada selain Allah. Maka ini adalah orang kafir, ya, orang musyrik, ya, itu adalah orang yang paling berdosa, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman yang terbesar adalah zalim kepada Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh kehidupan ini, ya. Orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik juga berdosa, ya. Dia secara fisik lahiriah dia muslim, tapi hatinya, batinnya, ya, hatinya itu memusuhi Islam, membenci aturan dari Allah Subhanahu wa taala, membenci ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kemudian membenci, ya, perintah-perintah hadis Rasulullah SAW, ya. Ya. Jadi kenapa? Karena dia munafik karena apa? Hatinya didominasi oleh nafsu duniawi, ya. Ya, orientasi hidupnya untuk duniawi, yaitu untuk jabatan dia, kedudukan dia. Jadi untuk mempertahankan kedudukan dia, jabatan dia, popularitas dia, ya kan, kekuasaan dia, maka dia, ya, dengan senang hati, ya, menghancurkan Islam, ya, ya, menghancurkan Islam artinya tidak, dia berpaling dari Islam, dia lebih suka, ya, dengan memakai sistem aturan hidup di luar Islam, ya, karena itu akan melanggengkan, mempertahankan posisi dia, jabatan dia, kedudukan dia. Sementara kalau dia beralih kepada Islam dengan sungguh-sungguh, ya, mendukung perjuangan Islam, dakwah Islam, ya, ya, menegakkan ayat Al-Qur'an, ya, beriman dengan sungguh-sungguh, ya, kemudian melaksanakan perintah Rasulullah, maka, ya, dia takut kalau dilakukan maka kedudukan dia, jabatan dia, kekuasaan dia hilang. Nah, ini adalah ciri orang munafik yang bahaya. Dan ini termasuk mujrimun, ya. Mujrimun, orang-orang yang berdosa, ya. Dan orang munafik ini, ya, ya, dalam Al-Qur'an itu dikatakan sebagai kafir juga, kafir yang sesungguhnya. Dan mereka asfali minan nar, ya. Menempatin neraka yang paling bawah, ya, kerak neraka. Naudzubillahi min dzalik, ya. Hati-hati, ya, saudaraku, ya. Jangan sampai kita menjadi munafik, ya. Lahiriah kita muslim, kita sholat, kita haji, kita puasa Ramadan, ya kan, merayakan Idul Fitri, Idul Adha, ya kan, berkorban, tapi hati kita, batin kita, ya, ya, hati kita, batin kita itu kita membenci Islam, kita tidak suka Islam tegak di muka bumi, ya. Kita hati kita itu tidak ingin ayat Al-Qur'an itu tegak di muka bumi, ya. Ini adalah kemunafikan, ya, antara lahiriah dengan batiniah tidak sinkron. Ya, maka orang mukmin adalah lahiriah dan batiniah adalah konsisten, sinkron, ya. Jadi lahiriah, batiniah, ya, hatinya dan lahiriahnya itu adalah sungguh-sungguh ya berjuang untuk Islam, ya, beriman kepada Allah dan Rasul, Rasulullah Muhammad SAW, itu adanya sungguh-sungguh melaksanakan semua perintah Allah, perintah Rasulullah, ya, ya. Tidak ada motivasi pribadi, ya. Kenapa? Kita menyembah kepada Allah itu ada artinya, ya. Artinya apa? Kita mengagungkan semua yang datang dari Allah dan kemudian kita mengkerdilkan semua yang datang dari selain Allah, ya. Termasuk dalam aturan hidup, hukum-hukum, peraturan perundangan dan sebagainya. Maka hati-hati sekali, ya. Hati-hati sekali, jangan sampai kita mengaku Muslim tapi kita malah justru ingin menghancurkan Islam, ya. Kita justru ingin menghancurkan orang-orang yang komit dengan Islam. Ini bahaya sekali, ya. Bahaya sekali. Jangan sampai kemudian kita mati, ya, kita merasa iman, beriman benar, kemudian kazibta. Kamu bohong, kamu dusta, kamu munafik, ya. Kamu berjuang bukan untuk Allah, tapi kamu berjuang untuk diri kamu sendiri. Ya, itu dengan kenapa? Karena yang kamu harapkan kedudukan, jabatan, kekuasaan, ya kan? Pengaruh sosial, status sosial, ya kan? Penghormatan, kejayaan diri sendiri. Ya, kenyamanan hidup sendiri-sendiri, kenikmatan hidup sendiri. Ya, itu, ya. Kamu mempertuhankan hawa nafsu. Kamu bukan, ya, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, tapi kamu sesungguhnya hanya kamuflase aja. Kamu beribadah kepada Allah hanya kamuflase aja. Ini berbahaya sekali, ya. Dan kemudian Allah menyingkapkan nanti di akhirat semua dosa-dosa kita, semua kesalahan kita, semua kemunafikan kita. Ya. Na'udzubillahimdalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu, ya. Nah, jadi orang-orang berdosa itu ingin nanti di akhirat, ya, itu menebus azab, ya, yang menimpanya itu dengan anak-anaknya, istrinya, kaum kerabatnya, ya, seluruh manusia di muka bumi, ya, bahkan itu, ya. Bahkan, ya, dalam hadis qudsi itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, ketika mereka diazab di neraka selama-lamanya, ya, ditanya oleh Allah, ya kan, maukah kamu sekiranya kamu memiliki emas sepenuh bumi emas itu kamu miliki, kemudian kamu menebus azab yang kamu terima ini. Maka mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, oh ya, mereka akan senang hati menebus mereka kalau mereka itu kalau bisa menebus. Ya. Jadi sekiranya mereka punya emas sepenuh bumi, akan mereka tebus azab itu, ya. Jangan sampai diazab di neraka, karena azabnya sangat pedih sekali selama-lamanya. Na'udzubillah minzalik. Tapi kemudian Allah mengatakan, dulu di dunia, ya, aku sudah minta kamu lebih ringan, jauh lebih ringan daripada tebusan emas itu, yaitu kamu supaya ala tusyrik billah, ya, supaya kamu tidak mensekutukan aku dengan apapun, ya. Itu sangat ringan sekali, ya, ringan sekali. Tapi kamu tidak mau, ya, kamu tidak mau. Di dunia kamu tetap mensekutukan Allah, ya. Kamu menyembah kepada Tuhan selain Allah, Tuhan Yesus, ya kan? Kamu menyembah kepada Sang Buddha Gautama, dewa-dewa yang lain, ya. Kamu menyembah kepada kedudukan kamu, jabatan kamu, ya. Kamu menyembah kepada hawa nafsu kamu, ya, keinginan kamu, ya, kenikmatan duniawi, kesenangan hidup, ya. Itu kamu jadikan sebagai sesembahan kamu, kemudian membutakan hati kamu, ya kan? Sehingga kamu kemudian, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh, tidak mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Nah, ini ada peringatan keras, ya. Bagi saudaraku yang Muslim, ya, tapi hatinya itu membenci Islam, membenci ayat Al-Quran, membenci hadis Rasulullah, itu bahaya sekali, bahaya sekali, bahaya sekali, ya, ya. Terutama ini seruan ini, ya, kita sampaikan kepada para pejabat, para jenderal-jenderal, ya, para menteri-menteri, presiden, ya, raja-raja, ya. Kepada para tokoh-tokoh, ya, pemimpin, kepala daerah, ya, orang-orang yang punya kekuasaan, punya pengaruh, ya, kekayaan, ya, orang-orang yang hebat di mata masyarakat. Nah, ini, ya, jangan sampai kita nanti di akhirat bangkrut rugi, ya, itu jangan sampai kalau terlambat. Kalau sudah kematian, udah terlambat. Ya, mumpung kita masih hidup di dunia ini, ya, masih ada kesempatan, ya, jangan ditunda-tunda, ya, untuk kembali kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada Islam yang sesungguhnya, ya, ya. Dan kita hilangkan dominasi nafsu-nafsu duniawi, ya, yang itu merupakan cara sarana iblis setan untuk menyesatkan kita. Ya. Jadi jelas sekali jalan hidup yang benar adalah jalan hidup yang menyembah sepenuhnya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, ya, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Seluruh kehidupan kita untuk Allah semata. Ya. Ini jalan hidup yang benar. Ya. Dan kita dalam sholat kita ucapkan itu, ya, dalam doa fitrah, tapi maknanya kita enggak laksanakan. Ya. Kita paham, kita ngerti, tapi tidak kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi Islam adalah bukan hanya perkataan, bukan hanya pemahaman, tapi juga pelaksanaan, aktivitas langsung, amal sehari-hari. Itu adalah Islam. Ya. Itu baru dikatakan beriman dengan benar. Ya. Iman yang benar adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil akhlaq. Ya. Jadi itu satu paket. Ya. Yakin dalam hati, benar dibenarkan dalam hati, ya, yakin sepenuhnya dalam hati, kemudian dalam ucapan kita konsisten dalam kebenaran itu, ya, kemudian dan dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari, ya, komitmen hidup sehari-hari, ya, itu baru iman yang benar. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya, kita lanjutkan lagi terkait dengan kiamat ini, ya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, ya, Al-Qiyamah surat ke 75, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La uqsimu biyaumil qiyamah, ya. Allah bersumpah dengan hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku Allah bersumpah dengan hari kiamat, ya. Kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, maka ya, dalam tafsir itu, ya, sesuatu itu pasti sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat pokok, ya, ya, yang harus menjadi perhatian kita, fokus kita, ya, itu. Jadi tafsirnya adalah seperti itu. Jadi kalau Allah berfirman tentang sesuatu, bersumpah dengan sesuatu, maka dengan makhluknya, ya, maka sesuatu itu adalah sangat penting, sangat penting. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kemudian di dalam ayat berikutnya surat Al-Qiyamah juga mulai ayat ke 8 ke 7, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddama akhar. Bal insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adirah. Maka apabila mata terbelalak, ya, ketakutan pada hari kiamat itu, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, ya, wajumi asyamsu wal qamar, artinya apa? Dikumpulkan berarti berbenturan, ya, berbenturan, ya kan? Ya, saling berbenturan benda-benda langit, ya kan? Hancur lebur, ya. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Ya. Yakul insanu yaumaitin ainal mafar. Kemana tempat untuk berlari? Ya, untuk berlindung? Kala la wazar. Ya. Kala la wazar. Ya. Maka tidak ada tempat berlindung. Ya. Ila rabbika yaumaitinil mustaqar. Ya. Hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalinya pada hari itu. Maka pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya. Balil insanu ala nafsi basiroh. Jadi manusia menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Jadi nanti tangan, kaki, ya, mata, telinga, mulut itu menjadi saksi terhadap diri kita sendiri. Jadi kita nggak mungkin bisa berbohong, ya kan? Ya, tangan kita menjadi saksi. Kalau waktu di dunia tangan kaki kita lakukan, kita pakai untuk hal yang tidak diridhai Allah, maka tangan kaki itu kemudian bersaksi melawan kita, ya. Tapi kalau kita pakai untuk hal yang diridhai Allah, maka tangan dan kaki kita juga bersaksi mendukung kita, menolong kita, membantu kita, ya. Itu tangan dan tangan kita sendiri, ya. Allahu Akbar. ya. Walau alqa ma'adzirah, ya, dan meskipun dia mengemukakan banyak alasan-alasan, ya. Jadi nanti ketika itu di akhirat nanti, ya, maka mulut kita dikunci, ya. Mulut kita dikunci, ya. Maka yang berbicara adalah mata, telinga, ya kan? Kemudian tangan, kaki, ya. Ya, semuanya berbicara, menjadi saksi dan menjadi, kalau memang kita menjadi orang durhaka, ya, maka itu menjadi melawan kita, apa, tangan kita melawan kita sendiri. Ya. Allahu Akbar. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, kembali kepada surat Al-Ma'arij tadi, ya. Jadi tadi ada sedikit yang kelewatan, ya. Jadi dalam surat Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij tadi ayat ke-15, kalla innaha lazo. Ya. Ya, maka sama sekali tidak. Sungguh neraka itu adalah api yang bergejolak. Ya. Jadi maksudnya kala ini adalah tidak. Tidak itu artinya kalau mereka mau menebus pun tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena sudah tidak berguna lagi. Ya. Tebusan di akhirat itu tidak berguna lagi. Ya. Dan memang dunia sudah hancur. Ya kan? Dan sana family, saudara, ya kan? Manusia lain di dunia itu tidak peduli dengan kita. Tidak ada yang peduli dengan diri kita sendiri. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Penting sekali kita memahami tentang kiamat. Ya. Jadi, kiamat ini adalah hal yang pokok yang harus kita persiapkan. Ya. Persiapkan diri kita untuk mempersiapkan hari kiamat. Ya. Karena hari kiamat pasti terjadi. Ya. Dan itulah hari yang besar, ya. Begitu banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, ya, menginformasikan kepada kita tentang kiamat ini, ya. Sehingga hakul yakin, ya. Kiamat pasti terjadi. Dan di dalam kitab suci pun, ya, Zabur, Taurat, Injil, ya kan? Al-Qur'an, ya. Ya. Semua para nabi, para rasul itu, ya, menekankan tentang hari kiamat ini, ya. Tentang hari kiamat pasti terjadi. Nah, itulah makanya kita harus mengimaninya dengan benar, ya. Dengan cara apa, ya? Dengan cara kita mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang besar itu, ya. Kita kembali kepada Allah, ya. Kita memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya. Semuanya, ya, insya Allah, ya. Karena ini adalah mumpung kita masih hidup di dunia, mumpung masih kita diberi nyawa, diberi waktu untuk, ya. Kenapa kita masih bernyawa, masih menghirup udara sampai sekarang? Itu karena Allah menginginkan kita supaya kembali kepada Allah, supaya kita kembali meminta ampun kepada Allah, supaya kita bertobat kepada Allah, berada pada jalan hidup yang benar. Itu yang diinginkan oleh Allah. Maka kita diberi kesempatan. Ya. Bukan supaya kita semakin hebat, berjaya dalam duniawi kita, dalam kekuasaan kita, dalam kedudukan kita, jabatan kita, atau dalam karir kita, gitu, ya. Bukan, ya. Kita diberi kesempatan Allah untuk menghirup udaranya, untuk melihat matahari, untuk merasakan hidup di dunia ini adalah supaya apa? Supaya kita, ya, kembali kepada Allah, supaya kita segera kembali kepada Allah, ya, memperbaiki diri, ya kan, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah dan sunnah hidup dan sunnah Rasulullah SAW, ya. Kita hidup sesuai dengan apa yang diridhai Allah dalam Al-Qur'an, ya, sesuai dengan perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, insya Allah, ya. Demikian sementara ini, ya, kita lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya, ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minadh dhalimin, ya. Kebenaran itu datang dari Allah dan jangan sekali lagi kita ragu, ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.